Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Lisan rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti biasa setelah kita salat zuhur di hari Kamis dilanjutkan dengan talabul ilmi. Insyaallah kali ini akan disampaikan materi oleh Yang Terhormat Bapak Kiai Haji Tuan Azbarul Hayat MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat kami persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqai wal kidam walladzi asbagu alaina bitawfirin ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul judi wal karam. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabu'us ila akhiril umam. Wa salawatullah wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi alladhina haju bi jami'il himam wa ba'du. Para bapak dan para ibu, para pemerhati ilmu-ilmu keagamaan yang saya hormati. Berawal dari sebuah diksi tentang adanya sebuah hadis yang berbunyi, innallaha yab'asu fi ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu dinahu, yang artinya sesungguhnya Allah akan senantiasa membangkitkan pada awal-awal setiap awal abad, artinya setiap awal 100 tahun, orang yang akan membangkitkan nilai-nilai keagamaan. Dengan anggapan dasar hadis tersebut, maka pada tahun 1969, Muktamar Alam Islami melakukan sebuah konferensi di Maroko yang dihadiri oleh negara-negara Islam dan negara-negara Muslim. Sebuah konferensi yang disebut dengan istilah konferensi tingkat tinggi sedunia, di mana pada tahun itu dideklarasikan bahwa awal abad ke-15 itu akan jatuh pada 1401 Hijriah. Yang dideklarasikan adalah bahwa awal abad ke-15 merupakan the revival of Islam, kebangkitan Islam. Isu kebangkitan Islam ini gaungnya begitu membahana, sehingga hampir negara-negara Islam dan kaum muslimin menyambutnya dengan antusias. Segala bermacam acara, pagelaran, muktamar, konferensi, dan lain sebagainya digelar dalam kerangka menyambut kebangkitan Islam. Mungkin Bapak juga masih ingat. Dan itu terjadi 29 tahun yang lalu. Akan tetapi isu ini hanya berjalan 1-2 tahun saja. Bahkan akhirnya isu kebangkitan Islam ini tertelan oleh masa. hilang tanpa sebab, berhembusnya angin-angin isu lain, membuat isu kebangkitan Islam ini menjadi padam dan tidak kelihatan lagi unjuknya. Waktu itu mungkin setelah berbahagia kita bahwa harapan kebangkitan ini akan muncul. Setelah 29 tahun atau lebih seperempat abad ini, nampaknya kebangkitan Islam itu belum terasa adanya yang dirasakan oleh kaum muslimin, tentu sedunia. Bahkan justru isu kebangkitan Islam ini berubah, diganti dengan isu-isu yang menyudutkan Islam. Beberapa tahun belakangan ini kita memperhatikan isu-isu yang membuat kaum muslimin hanya mengurut dada. Pertama, isu terorisme. Yang kedua adalah isu pemurtadan. Dan yang ketiga adalah tentang Islam liberal. Dan yang keempat, yang seiring dengan pemurtadan itu adalah isu-isu aliran sesat. Mungkin yang sibuk kurang memperhatikan nasib Islam. Tentu saja isu-isu ini disikapi dengan a priori saja. Tetapi bagi para memperhati nasib Islam dan kaum muslimin, isu-isu tersebut merupakan satu petaka yang besar, yang memang sengaja digulirkan oleh orang-orang anti-Islam. Kita sudah melihat, Bapak dan Ibu, bahwa isu terorisme inilah cukup berhasil membelenggu kaum muslimin di berbagai negeri, bahkan telah menyandera mereka dari aktivitas yang tadinya barangkali kebangkitan itu akan dimunculkan lewat berbagai kegiatan, justru bahkan menjadi stagnan. Kalau kita perhatikan, hampir di wilayah-wilayah negeri kaum muslimin itu selalu terjadi pemboman. Jangankan di negeri seperti Indonesia, di negeri Saudi sendiri di Dahran, di mana itu merupakan tempat pertahanan militernya Saudi Arabia, sudah berapa kali terjadi pemboman-pemboman. Yang kita tidak tahu dalang di belakangnya, hanya move yang dimunculkan ini adalah teroris internasional yang notabene adalah orang Islam. Dan kita sempat menyaksikan orang-orang Muslim yang menjadi modeling-modeling dari para dalang-dalang internasional di negeri kita sendiri. Bahkan sudah diponis hukum mati walaupun belum dilaksanakan. Ini cukup fatal. Isu ini gaungnya luar biasa. Bahkan di negeri Amerika sendiri yang mungkin merupakan dalangnya itu, justru gedung kembar yang megah itu pun ambrol dengan remote control. Nah, hadirin sekalian, tapi tetap yang menjadi kambing hitamnya adalah umat Islam. Karena setiap ada peristiwa itu yang tertangkap bernama Muslim. Selalu bernama Muslim. Lalu isu tentang jihad dengan melalui pemboman ini yang dianggapnya sebagai satu hal pembelengguan terhadap kegiatan Islam. Dan kita sempat menyaksikan penjara Guantanamo yang berada di Kuba, itu sudah padat dengan orang-orang yang dianggap teroris. Mereka dijebloskan ke dalam penjara itu tanpa melalui pengadilan. Ini sebuah isu yang membuat kita menjadi merasa kecil. Apakah betul Islam itu mengajarkan jihad membunuh orang tanpa dosa? Ini perlu kita jawab. Apakah betul jihad itu seperti itu? Bunuh diri, lalu sekitarnya juga pada mati. Mungkin orang-orang Islam sendiri kurang banyak membaca sirah nabawiyah. Sehingga dengan isu ini mereka akhirnya termakan. Karena konotasi jihad yang sempat menjadi suatu momok bagi orang-orang anti-Islam disalahartikan sebagai sesuatu yang bersifat teror. Padahal hadirin, perlu kita ingat, hanya di zaman perang yang begitu akan menjatuhkan banyak korban. Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada para prajurit yang akan berangkat ke medan perang, hampir dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Dan setiap panglima-panglima yang memimpin berbagai pergerakan-pergerakan fisik ini, mengingatkan kepada para prajurit mereka bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak ikut perang. Tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah tua, renta, kakek, nenek, anak-anak, dan perempuan. Tidak boleh melakukan pengerusakan terhadap infrastruktur yang ada di wilayah mereka. Tidak boleh melakukan pengerusakan terhadap sentra-sentra ekonomi, pabrik-pabrik mereka, peternakan mereka, dan ladang pertanian mereka. Ini ketika musim perang. Begitu amanah Rasulullah. Apalagi pada musim damai. Ternyata pemboman-pemboman yang dilakukan oleh segelintir orang yang menjadi modeling itu justru banyak terjadi di musim tidak ada perang. Musim damai, musim gencatan senjata, atau bahkan tidak ada sedikit pun indikasi-indikasi adanya peperangan. Jadi apakah betul ajaran Islam itu demikian? Jelas sangat kontradiksi dengan amanah Rasulullah. Maka oleh sebab itu kita harus pandai memberikan jawaban bahwa itu bukan ajaran Islam. Islam dengan kata aslama yang artinya damai, itu sudah jelas dari namanya sendiri adalah agama yang mengajak kedamaian. Pemboman yang dilakukan di gedung kembar WTC itu jelas tidak akan mungkin ditolerir oleh pejuang yang betul-betul militan sekalipun dari kalangan para ulama yang melakukan harokah-harokah dengan berbagai wadah-wadah mereka. Kita mengetahui banyak wadah-wadah pergerakan Islam, antara lain Ikhwanul Muslimin, ada kelompok Salafi, ada Hizbut Tahrir, ada Al-Hijrah, Wat Takfir dan lain sebagainya. Yang itu asli umat Islam, tidak ada melakukan perusakan. Ikhwanul Muslimin, bagaimana mereka itu menata keakidah, ketauhidan, pembentengan terhadap kultur-kultur Islam, tidak ada yang pernah merusak. Nah inilah barangkali hadirin, kekecewaan yang telah terjadi selama ini menimpa kepada kaum muslimin. Isu-isu terorisme akan terus bergulir dengan wadah-wadah yang diciptakan oleh mereka sendiri. Apa itu jamaah Islamiyah, apa itu Al-Qaeda, apa itu. yang disebut NI dan lain sebagainya, itu tidak pernah ada yang mengaku dari kalangan harakah ini yang menerbitkan organisasi tersebut. Disinyalir ada 250 istilah bahasa Arab yang terbit tiba-tiba di dunia dan mengaku bertanggung jawab atas berbagai pemboman-pemboman. Apakah betul ada organisasi itu? Ini jelas disebut dengan organisasi tanpa bentuk, yang ini tidak lain hanya diciptakan sebagai modeling dalam kerangka untuk menyudutkan gerakan dakwah Islam. Maka para da'i yang kelihatannya nampak heroik, itu langsung saya ditangkap, langsung disebut teroris. Kita menyaksikan tokoh-tokoh karismatik dari Ngeruki misalnya, itu ditangkap, jebloskan ke dalam penjara. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah isu tentang Islam liberal. Dalam sebuah buku, Abu Nu'aym menulis bahwa ini satu gerakan pemurtadan yang bernuansa ilmiah. Dan itu muncul tahun 1950. Lalu berkembang tahun 80. Dan merajalela muncul di Indonesia tahun 2001. Apa yang dimaksud dengan Islam liberal? Kita sudah banyak membaca bahwa Islam liberal adalah satu gerakan penafsiran kepada Islam itu sendiri dengan seenae dewe, semau gue. Karena itu di antara doktrin yang kita lihat dalam buku mereka bahwa sesungguhnya seluruh agama itu benar. Semua agama benar. Yang kedua, Quran boleh dikritisi. Yang ketiga, tidak ada pidana Islam. Yang ada hanyalah hukum-hukum hasil rekayasa ulama yang diambil dari senyelemen-senyelemen ayat yang belum tentu benar. Termasuk hukum-hukum pidana terhadap sanksi-sanksi berat, itu adalah tradisi Arab kuno yang tidak relevan dengan zaman. Nikah antar agama halal. Nah, ini di antara ciri-ciri yang kita lihat dari Islam liberal. Tujuannya adalah pendangkalan akidah. Menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Hadis-hadis itu boleh dikaji ulang, terutama hadis yang tidak relevan lagi dengan masa. Hadirin sekalian, ada 4 proyek yang dilakukan oleh jaringan ini, antara lain tentang masalah toleransi yang kebablasan. Bahwa pengertian toleransi yang dilakukan oleh mereka itu adalah berbarengannya berbagai agama melakukan satu ritual. Sehingga umat Islam yang akidahnya asal-asalan saja, itu sudah banyak yang begitu bareng-bareng. Galungan, kuningan, natalan umpamanya. Bareng-bareng berdoa bersama-sama. Berkumpul antara tokoh-tokoh agama lalu berdoa. Ini kan sebentuk ritual yang dipadukan. Jelas ini menafikan lakum dinukum waliyadin, karena berdoa itu sudah masuk dalam ranah din, ranah beribadah. Toleransi yang kebablasan inilah yang nampaknya sekarang sedang digulirkan. Kemudian yang kedua tentang kegiatan politik, di mana umat Islam harus jauh dari politik. Dengan dasar bahwa politik itu kotor, agama itu sakral. Tidak boleh dipadukan antara yang kotor dengan yang sakral. maka lahirlah barangkali di negeri ini partai-partai yang tidak lagi menjadikan Islam sebagai dasar, sebagai asas, walaupun masih banyak yang masih konsekuen menjadikan Islam sebagai dasar partai atau anggaran partai, anggaran dasar partai. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain adalah memunsuknya mereka dalam berbagai bentuk birokrasi. Terutama yang ketiga adalah sekularisasi pendidikan. Sekularisasi pendidikan ini sudah terasa sekarang. Anak-anak pelajar hanya disuguhi tentang mata-mata pelajaran agama yang terpadu, tidak dalam bentuk tafri'a, artinya furu' ataupun secara parsial, tetapi dipadukan sajalah. Termasuk bahasa Arab sendiri sudah tidak lagi dalam bentuk tafri' dalam kurikulum ini. Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang dapat mengantarkan setiap muslim untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Justru ini dikebiri, dikerdilkan, dibonsai dan seterusnya. Ini sekularisasi pendidikan, terasa sekali. Demikian pula kegiatan yang lain dalam hal kawin campur antar agama. Karena dianggap halal, maka pernikahan antar agama itu sudah begitu nampak di kalangan para artis. Kita sempat menyaksikan hampir setiap hari. Perbedaan agama itu no problem. Suaminya berbeda agama dengan istrinya yang muslimah, bebas saja. Tidak apa-apa. Kesempatan nikah di gereja ataupun di catatan sipil, kemudian dilakukan lagi di masjid, itu pengkaburan tentang masalah syariah. Apakah kita tidak menyaksikan hal seperti ini terasa menyentuh kepada nurani? Begitu pula hadirin sekalian, tentang liberalisasi ini sempat banyak melahirkan buku-buku seperti buku Bolong Hitamnya Hukum Islam dan Fikih Lintas Agama. Dan masih banyak mungkin lagi muncul. Mereka orang-orang yang mendapat dolar yang cukup memuaskan. Pada tahun 2005, tepatnya tanggal 29 Juni, Majelis Ulama Pusat telah mengeluarkan fatwa bahwa jaringan ini haram adanya di Indonesia. Serta merta para pendukungnya membela habis-habisan. Sebut saja misalnya Profesor Dawam Raharjo, Johan Effendi, Pendeta Sairi, Ulil Absar Abdallah dan lain sebagainya. Mereka menuntut kepada Dewan agar MUI dibubarkan. Karena justru yang sesat itu MUI. Mereka segera ingin menjauhkan umat Islam dari para ulama. Ulama-ulama itu tidak lagi menjadi rujukan dalam urusan agama. Mereka berusaha untuk memadamkan pesantren-pesantren yang disinyalir memang ini adalah basic yang terakhir dari kegiatan Islam di daerah terutama. Inilah yang kita lihat hadirin sekalian, fenomena yang muncul belakangan ini yang telah memudarkan keinginan bangkitnya Islam di dunia ini. Yang ketiga adalah bentuk pemurtadan. Bapak mungkin banyak melihat ada sebuah, bukan lagi isu, barangkali fakta, bahwa hampir di belahan daerah-daerah yang rawan itu mereka telah membeli banyak tanah sampai ribuan hektar di bawah sebuah yayasan. Dan tanah-tanah yang dibeli rakyat dengan harga mahal itu dipersilakan kembali untuk digarap. Silakan garap. Hasilnya ambil makan. Tidak usah nyewa. Tentu saja para petani penggarap ini merasa senang. Mereka yang tidak punya modal dikasih modal, mereka yang tidak punya rumah disuruh nyicil dengan cicilan yang spektakuler, 50 rupiah per bulan, sekarang 500. Sampai tahun berapa mereka akan lunas dengan harga jutaan? Pokoknya terikatlah anak cucu mereka. Setiap hari Ahad mereka dikumpulkan, mereka makan-makan di sebuah gedung, mereka diajari nyanyi, memetik gitar dengan lagu-lagu yang mengarah ke sana. Ini sudah banyak. Tentang pembuatan rumah ibadah di tempat-tempat yang strategis di kalangan kaum muslimin sudah tidak lagi ada izin. Dibebaskan nampaknya. Inilah salah satu yang sering-sering jadi percampuran agama, juga termasuk pemurtadan. Kemudian ada sebuah proyek yang Indonesia ini menjadi salah satu anggota dari proyek itu, dari 20 negara yang menjadi anggota, yaitu sebuah proyek melalui televisi yang disebut dengan My Hope TV Evangelism Project, yang dipimpin oleh seorang bapak rohaninya Amerika, Billy Graham. Billy Graham ini disebut bapak rohani, dia adalah seorang Zionis Nasrani radikal, yang dia mencalonkan dan menggiring George Wacker Bush untuk jadi presiden, dengan acara bahwa dia telah berhasil menjauhkan George Wacker Bush dari ketergantungan terhadap alkohol, dan setelah dinyatakan oleh dokter dia tidak lagi tergantung terhadap alkohol, maka dirayakan. Dia sebelum jadi presiden dirayakan dengan sebuah tema Reborn in Christ, kembali lahir di tangan Kristus. Inilah yang membuat George Wacker Bush begitu sangat mulus menjadi presiden. Tetapi dia kemudian diberi pesan-pesan oleh para pesannya itu supaya menghancurkan Afghanistan dan Irak, dan berhasil. Kampung-kampung kaum muslimin di Afghanistan dengan dalih Taliban itu sudah berapa ratus ribu yang mati. Ini pembantaian Islam, pembantaian muslim. Sebutannya Taliban. Taliban itu mahasiswa hari. Apalagi Irak yang kita saksikan, dan mulai diocel-ocel yang namanya Iran ini dengan penggunaan senjata atau nuklir untuk damai, tetapi curigai. Berbeda dengan Korea Utara yang tidak curigai. Nah, inilah barangkali yang kita lihat dari kelakuan si George Wacker Bush. Laknatullah abada. Nah, baru setelah itu kita menyaksikan keberhasilan mereka secara fisik, betapa mengerikannya ketika Saddam Hussein itu digantung oleh hukum mereka. Betapa sakit hatinya para tokoh-tokoh Islam di dunia. Nah, hadirin sekalian, My Hope TV Evangelism Project ini, itu di Indonesia sudah ditayangkan. Kemarin pada malam 25 Desember diserbu oleh para pemerhati kaum muslimin supaya jangan ditayangkan dengan nama My Hope TV Indonesia, lalu akhirnya diganti dengan judul Sebuah Penantian. Sebuah Penantian ini ditayangkan tanpa iklan di berbagai televisi swasta. Dan keberhasilan My Hope TV ini telah memurtadkan kurang lebih 8.854.000 muslim. Dalam sebuah buku, My Hope TV Evangelism Project ini diartikan sebagai suatu harapan. Lewat berbagai penayangan informasi untuk membentuk opini, sehingga yang akhirnya menjadi perilaku dan itu berhasil. Ada 3.100.000 pakar-pakar My Hope TV ini disebar di seluruh dunia. Nah, inilah yang kita harus waspadai. Dan yang keempat adalah munculnya aliran sesat dan telah menyesatkan puluhan ribu orang muslim, dan di belakangnya tetap adalah orang-orang musuh Islam. Dan kita sendiri melalui televisi itu harus waspadai anak-anak kita terutama, karena mungkin sekarang kita bisa menyaksikan mereka masih beribadah. Tapi apakah kalau kita sudah tidak ada, cucu kita dan cicit kita, masihkah mereka itu? Apa jaminannya kalau mereka masih muslim? Sekarang saja penayangan televisi khusus untuk anak-anak yang digemari dengan beraninya menampilkan seragam sekolah dan tidak ada protes dari Diknas. Tidak mempersoalkan pelajaran ataupun kemajuan prestasi. Bobogohan jeung bobogohan. Rebutan kabogo. Ini kan secara tidak langsung mengajari anak-anak pelajar itu supaya sibuk dengan bobogohan. Di satu sisi mereka dijerumuskan lewat moral dan dijauhkan dari pelajaran. Maka menurut penelitian, kebebasan seks itu justru yang terbanyak 70% di kalangan pelajar. Ini hasil penelitian. Nah, ini keberhasilan. Belum lagi dicocoki dengan narkoba. Belum lagi diwujudkannya gerakan-gerakan radikal di kalangan anak muda dengan geng motor. Ini termasuk proyek itu. Menurut kejaksaan, pemurtadan ini di Indonesia ataupun aliran sesat ini sudah lebih dari 250 aliran yang terdaftar. Lebih. Dan di Jawa Barat sendiri lebih dari 50 aliran sesat. Jadi banyak kali saya mengingatkan saja melalui informasi ini, supaya mari kita melakukan hijrah. Walaupun hijrah tidak diartikan sebagai suatu pindah secara fisik, tapi hijrah kalbiah itu dimaknai sebagai suatu perubahan sikap. Hendaklah di berbagai lini komunitas umat Islam itu ada perubahan-perubahan sikap untuk memikirkan bagaimana kita bisa meninggalkan hal-hal yang mungkar ini, terutama dari pihak keluarga kita. Karena kalau kita perhatikan sejarah tentang hijrah Rasulullah, itu betul-betul penuh estimasi, penuh perhitungan. Berarti umat Islam sendiri harus banyak berhitunglah kira-kira. Pertama, tempat yang namanya Madinah itu adalah daerah yang sudah berbudaya. Kemudian Madinah itu dikelilingi dengan gunung-gunung yang banyak menyatu. Jadi sebagai benteng dari serangan musuh itu sudah cukup strategis. Kemudian penduduk-penduduknya tidak seperti orang-orang Mekah, radikal. Dan lintas ekonomi itu selalu lewat Madinah zaman Rasulullah. Para kafilah dagang yang dari luar jazirah itu pasti lewat Madinah. Kalau dilakukan boikot ekonomi itu bisa. Kemudian dari sudut pengorbanan, hijrah sendiri adalah digambarkan sebagai suatu pengorbanan yang besar, meninggalkan perdagangan, perumahan, anak saudara, orang tua dan sebagainya yang masih musyrik. Lalu mereka pindah evakuasi dari Mekah ke Madinah, mengarungi padang pasir di bawah terik matahari hampir 50 derajat, 500 kilometer. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa? Dan Nabi sendiri dengan penuh strategi, pada waktu beliau dikepung di rumahnya, beliau tidak langsung ujug-ujug meninggalkan rumahnya. Ketika para pengepung itu sudah ditidurkan Allah, beliau bertanya dulu kepada Abu Bakar, apakah sudah dipersiapkan alat transportasi yang betul-betul dihandalkan? Ada. Lalu siapa yang akan melakukan? Ini masalah logistik. Pengiriman makanan ke Guha Thawr bin Abd Manaf ada, yaitu Usama, yaitu adiknya Siti Aisyah, Asma binti Abi Bakr. Lalu siapa yang akan menghilangkan jejak kita berdua, Abu Bakar, ketika kita keluar dari rumah ini menjelang subuh? Pasti jejak ini akan ketahuan. Ada Abdullah bin Abi Bakrin akan menggiringkan kambing-kambingnya, menghilangkan jejak kita. Asma binti Abi Bakrin yang waktu itu masih hamil muda, suaminya Zubair bin Awam ini, itu melakukan pengiriman makanan tanpa diketahui. Dan Nabi tidak langsung menuju ke Madinah, tapi beliau justru bertentangan dengan Madinah. Ini bukankah suatu strategi yang diajarkan oleh beliau kepada umat Islam, supaya diteladani bahwa umat Islam itu harus penuh dengan estimasi, penuh perhitungan, penuh strategi. Kita terlalu banyak dinabobokan dengan mayoriti, sehingga akhirnya ya terlena saja. Paling tidak Bapak dan Ibu, kecil-kecilan mari kita, cucu-cucu kita, mantu kita, sekali-kali berkumpul, lalu diterapkan kepada mereka ajaran Islam ini secara baik. Kita kontrol anak cucu kita, mantu kita, semuanya, supaya tetap dititipi oleh akidah. Agar suatu saat kita dipanggil Allah, kita sudah tenang. Pernahkah kita menyaksikan dalam Al-Quran, ketika Nabi Ya'qub akan meninggal, Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li bani ya baniya ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaina Ibrahim wa Ishaq wa nahnu lahu 'abidun wa nahnu lahu muslimun. Apakah engkau menyaksikan Muhammad, hei para sahabat, ketika Ya'qub akan meninggal, itu dikumpulkan anak-anak, itu limit akhir, anak-anakku, siapa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Ini adalah satu keprihatinan yang mungkin ada dalam diri Ya'qub apabila nanti anak-anak keturunannya itu tidak lagi menyembah Allah. Ini yang secara tersurat. Tentu saja yang tersirat adalah kesiapan kita mempengjag-jag ini, memperhatikan anak-anak kita, keluarga kita, istri dan mantu, serta mungkin suatu saat adalah saudara-saudara kita yang terdekat. Cobalah diingat-ingatkan kembali sholat, sholat, sholat, dan akidah yang benar. Inilah barangkali solusi yang ingin kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Aku lukuh lihada, astagfirullah alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.